Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من أحب أن يقرأ تفضل. Siapa namanya? Hah? Mubarak. Hayyakallah. Faddal iqra. Babu. Wakola. Nah, min huna sampai di situ ya. Nah, man ba'dahu? Faddal. Siapa nama antum? Huzaifa, ahlan, faddal. Nah, ba'dahu. Siapa lagi? Fadal. Ya, Ziyad, siapa? Zidan. Nah. Nah, faddalu kullukum. Wajudu bani. Wajudu bani. Wajudu bani. Ni. Ni. Ni. Nah, Idris. Duduk. Barakallahu fikum. Yang penting usaha ya. Nah, namanya juga usaha. Ya. Baik, barakallahu fikum. Dari mana kita baca? Nomor tiga apa itu? Nomor tiga. Faedah. Baik. Nah, mendak Ahmad. Apa makna ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Naam. Tayyib. Kemudian yang kedua ya Arman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Apa makna ayat secara umum? Naam, agar keturunannya beliau dan keturunannya dijauhkan daripada kesyirikan, menyembah berhala-berhala, patung-patung. Naam, agar dijauhkan dengan sejauh-jauhnya. Naam. Barakallahu fikum ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita masuki bersama bab yang baru, yakni bab al-khawfu minasyirki. Babun al-khawfu minasyirki. Nah, di mana ini merupakan peringatan agar kita takut dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, baik yang besar demikian pula yang kecil. 6. Di sini sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang munasabah dua ayat ini dengan bab, di mana sebelumnya al-muallif rahimahullahu taala tatkala telah menerangkan tentang kewajiban tauhid, demikian pula sampai pada keutamaan tauhid, sampai yang berikutnya bahwasanya yang menerapkan tauhid dengan benar akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, maka di sini Syekh bermaksud menerangkan tentang kewajiban kita untuk takut daripada kesyirikan dari ayat, dari hadis. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Qaulul Mufid, ya, terkait dengan bab ini secara khusus, li'annal insana yara annahu qad haqqaqa tauhida wa huwa lam yuhaqqiqhu wal 'iyadzu billah. Ini penting. Ya. Pentingnya bab ini. Hubungannya bab ini dengan kitab tauhid. Kenapa? Ya, urut-urutannya setelah tadi sebagian dikatakan Syekh menerangkan wajibnya tauhid dan sampai pada perkara keutamaan tauhid, dan di sini wajibnya manusia itu untuk menjauhi kesyirikan. Kenapa? Karena manusia itu memandang, melihat dirinya telah melaksanakan tauhid. Bisa saja manusia demikian, beranggapan demikian pada dirinya, annahu qad haqqaqa tauhid. Dia telah beranggapan telah menerapkan tauhid, telah mewujudkan tauhid, telah mempraktikkan tauhid. Akan tapi sebenarnya wahwa lam yuhaqqiqhu. Akan tapi sebenarnya dia belum menerapkannya dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang Allah kehendaki. Wal'iyazubillah. Nah, dia merasa sudah muslim, muwahid, ahli tauhid, sudah merasa aman sudah, tapi sebenarnya lam yuhaqqiq at-tauhid. Wal'iyazubillah. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Kain mangkan, siapapun juga diri kita ini, semuanya, ya. Bahkan telah kita ketahui bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, sudah kita baca penjelasannya. Demikian pula bahkan sebagian salaf mengatakan, walihadza qala ba'du salaf ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas. Tidaklah aku berjuang keras pada suatu perkara, ya, yang aku ini bersungguh-sungguh berjuang keras, ya, untuk memeranginya kecuali dalam perkara al-ikhlas, ya, dalam perkara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedemikiannya salaf kita mengatakan tentang masalah al-ikhlas pada dirinya masing-masing. Memerlukan upaya yang amat sangat keras, usaha demikian melibatkan perjuangan pada dirinya untuk betul-betul menerapkan at-tauhid, betul-betul menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat, yang paling berat, ya, yang diperjuangkan oleh para salaf kita. Barakallahu fikum. Lebih berat daripada segala macam bentuk amalan, ya. Nah, karena ini penyakit yang bisa merusak kesyirikan, bisa merusak keikhlasan ini, bisa datang dari segala arah. Ya, kita baca di sini kan. Kata beliau, ini penting sekali kita perhatikan. Wa dzalika anna an-nafsa muta'alliqatun bid-dunya. Kenapa yang demikian ini, ya, amat sangat berat untuk diperjuangkan dalam masalah keikhlasan ini? Karena manusia itu senantiasa bergantung butuh kepada dunia. Selama manusia hidup ini pasti dia butuh dengan dunia itu, sehingga dia pasti akan bergantung, bersandar kepada dunia. Karena perlu dunia, karena memang masih hidup di dunia ini. Ya, wa dzalika anna an-nafsa muta'alliqatun bid-dunya. Nah, masih hidup di ruang lingkup dunia, sehingga jiwa manusia itu turidu huzuzaha. Sehingga jiwa manusia itu menginginkan bagian daripada dunia itu pasti, ya, ingin mendapatkan bagian daripada dunia, ya, min malin, seperti harta, pasti manusia itu ingin harta, rumah yang nyaman, ya, yang aman, yang tenang, yang sejuk dan seterusnya, kendaraan, harta benda untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Ya, sandang pangan, demikian pula mungkin kesehatan, pendidikan dan yang lain-lainnya butuh dengan harta. Au jahin au ri'asatin, atau juga kedudukan, senang dengan kedudukan, ya, wal'iyadzubillah, au ri'asa, atau juga kepemimpinan. Ya. Nah, orang lebih senang ngatur daripada diatur. Ini kadang-kadang ada orang yang tipenya seperti itu. Ya. Tipenya seperti itu. Sehingga manusia itu waqad turidu bi'amalil akhirah ad-dunya. Wal'iyadzubillah. Waqad turidu bi'amalil akhirah ad-dunya. Sehingga jiwa manusia itu menginginkan dunia. Dengan apa? Bi'amalil akhirah. Dengan beramal, dengan amalan akhirat. Yang dia inginkan bukan akhirat. Yang dia inginkan bukan wajah Allah Subhanahu wa taala, yang dia inginkan dunia tadi. Jabatan, harta benda, kepemimpinan. Namun kemudian dengan itu ditumpangi, ya, barakallahu fikum, dengan berbagai macam tujuan tadi kan, mengamalkan amalan akhirat. Beramal dengan amalan akhirat. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sholat atau juga sedekah, ingin mendapatkan simpati manusia, ya, beramal amalan akhirat, ya, tapi yang dia inginkan adalah dunia. Thalabul ilmi, amalan akhirat, tapi yang dia inginkan adalah agar dimuliakan orang, dipuji manusia, dan demikian seterusnya. Ya, itulah bentuk-bentuk penyakit-penyakit, ya, daripada tauhid, berbagai macam bentuk kesyirikan, ya, syirik kecil yang akan kita bahas atau juga syirik besar. Wallahualam. Nah, maka kata Syekh di sini, ikhwan, wahada naqsun fil ikhlas, wahada naqsun fil ikhlas, ini merupakan bentuk kekurangan dalam keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qalla man man yakunu ghadruhu al-akhirah fi kulli amalihi wa qalla man yakunu ghadruhu al-akhirah fi kulli amalihi. Dan sedikit sekali, sedikit manusia itu yang tujuannya akhirat, ya, dalam setiap amalannya, ya, walinya subhanallah, amalan akhirat tapi ditumpangi kepentingan dunia. Iyadan billah, na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, fenomena yang seperti ini kemudian al-mu'allif membawakan bab ini, ya, sebagai bentuk peringatan, ya, sebagai bentuk perkara yang harus dijauhi, diwaspadai oleh kita semuanya, berbagai macam bentuk kesyirikan ini, ya. Dan ini waqi', ya, terjadi memang subhanallah, iyadan billah. Sebagaimana kata Syekh di sini, rahimahullahu taala. Nah, barakallahu fikum, amalan akhirat, sedekah. Masyaallah, rajin sedekah, rajin sedekah, rajin sedekah. Tapi rupanya apa? Tapi karena ingin mendapatkan simpati dari manusia, ya. Ingin dapat simpati dari manusia agar dikatakan dermawan sehingga banyak temannya. Nah, ini bisa menimpa sekali lagi orang kecil atau orang besar, siapapun juga. Penyakit ini bisa menimpa semua manusia. Ya. Nah. Terkhusus ketika ada selek, ya, ada gesekan satu dengan yang lainnya, banyak masalah dengan orang. Banyak masalah dengan orang. Kemudian dia ingin dapat simpati dari orang-orang lain agar dikatakan banyak pengikutnya, banyak pembelanya, banyak kawannya, banyak temannya. Wah, banyak melakukan berbagai macam manuver, ya, amalan sedekah, ngajar ini, ngajar itu, tapi supaya dapat simpati dari manusia, agar dikatakan banyak kawannya. Barakallahu fikum. Dan yang lain-lainnya. Walaknya azubillah. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini kalimat amat sangat indah, ya, dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tadi. Penting sekali untuk ditulis, ya, amat sangat penting untuk dicatat ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tadi. Barakallahu fikum. Ini sebagai bekal, ya, untuk diri kita ini dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari ke depannya, ya, untuk para thalabah secara khusus, demikian pula untuk kita semuanya, ya. Terus tauhid kita ini akan dirusak oleh setan, ya. Wal'iyadzubillah, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tipu daya. Seperti yang tadi kita sampaikan tadi, ya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita baca yang berikutnya. Di antara faedah yang bisa diambil daripada dua ayat tersebut yang telah kita baca. Yang keberapa? Yang keempat apa ketiga? Yang ketiga. Yang keempat. Sekarang ketiga. Baik, as-salisah, yang ketiga. Al-khawfu minasyirki. Takut daripada kesyirikan. Ya. Pelajaran. Ya. Faedah. Agar kita itu betul-betul takut daripada kesyirikan. Ya. Jangan diremehkan. Jangan dianggap enteng. Walaikumsalam. Fa'inna Ibrahim alaihi salam. Karena Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wa huwa imamul hunafa, sementara beliau adalah imamul hunafa, imamnya al-hunafa, orang-orang yang hanif, orang-orang yang condong dengan tauhid dan jauh daripada kesyirikan, walladzi kasaral asnama biyadihi, dan nabi yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya, yang sedemikian mulianya beliau, ya, alaihi salam, Nabiullah Ibrahim, khafahu ala nafsihi. Khafahu ala nafsihi. Beliau mengkhawatirkan kesyirikan itu terjatuh pada dirinya. Ya. Nah. Fakaifa biman dunahu, maka bagaimana dengan yang selainnya? Ya, kita-kita ini. Barakallahu fikum. Yang kita ketahui bagaimana keutamaan dan kemuliaan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikian tegasnya Begitu beraninya beliau menghancurkan yakni berhala-berhala dengan risiko nyawa. Ya, namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keselamatan pada beliau alaihi salam. Namun demikian toh pun juga beliau masih merasakan rasa khawatir, ya, terjatuh pada kesyirikan. Demikian beliau amat sangat khawatir kesyirikan itu menimpa pada sahabat, pada keturunannya. Ya, pada keturunannya. Dan bagaimana ini, Khan? Doa beliau itu dikabulkan Allah ataukah tidak? Ini penting juga ini. Abu Maulana, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah ya Allah aku dan keturunanku untuk menyembah berhala. Apakah dikabulkan doa beliau? Dikabulkan. Dikabulkan, barakallahu fiik. Abu Arman? Hah? Dikabulkan. Tuafiquna antum? Antum semua sepakat? Nah, tidak dikabulkan. Ada yang dikabulkan, tapi sebagiannya daripada anak keturunannya jatuh pada kesyirikan. Masih ada yang jatuh pada kesyirikan. Ya. Sebagaimana hal ini diterangkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Nah. Barakallahu fikum, yang mana kategori zuriyah, ya. Keturunan di sini adalah umum semua keturunan beliau Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Walakin kana min hikmatillah an la tujaba da'watuhu fi ba'dihim. Ya. Akan tetapi dikarenakan hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan doanya pada sebagian keturunannya, anak cucunya masih ada yang jatuh pada kesyirikan. Nabiullah Ibrahim yang amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, masih ada di sini yang kemudian pada sebagiannya itu tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam da'a an la yaj'ala ba'sa ummatihi bainahum. Pun juga demikian sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa beliau agar apa? Agar umatnya ini, umat Islam ini tidak dihancurkan berperang satu dengan yang lainnya. Ya. Tapi bagaimana? Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Nah, artinya nanti akan kita bahas insyaallah taala pada babnya, di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana, Ikhwan? Agar jangan sampai umatnya ini, umat Islam ini jangan sampai berselisih, berperang satu dengan yang lainnya sehingga Allah binasakan umatnya tersebut. Bagaimana keadaannya? Dikabulkan apa tidak? Tidak dikabulkan. Qadarullah ma syaa fa'al, karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sejak generasi yang Allah berikan keutamaan sudah terjadi peperangan, pertumpahan darah antara kaum muslimin, ya, tentaranya Ali bin Abi Thalib dengan tentaranya Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, ya. Demikianlah berikutnya, berikutnya dan berikutnya terus sampai hari ini. Pertumpahan darah di tengah-tengah umat Islam, saling membunuh antara umat Islam. Ya, terjadi. Barakallahu fikum, ini di antara bentuk doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana juga pada doa ini, ikhwan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, sebagian keturunan beliau terjatuh pada kesyirikan. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Sekali lagi, jika Nabi Ibrahim seperti itu, ya, maka bagaimana dengan kita? Ya, tentunya terus kita bersemangat, ya, penuh dengan harap, terus tidak putus asa untuk mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, masyru'iyatu ad-du'a'i, disyariatkannya berdoa, ya, secara khusus untuk apa? Lidaf'il bala'i. Lidaf'il bala'i, untuk menolak bala, ya. Disyariatkannya berdoa untuk tolak bala, ya. Nah, untuk menolak kejelekan, menolak dijauhkan dari berbagai macam musibah, malapetaka, bencana, ya. Nah, terutama musibah, malapetaka dosa kesyirikan. Dosa yang paling besar, musibah yang paling besar, ya. Musibah balak yang paling besar yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pada diri kita, demikian pula keluarga kita, ya, dan keturunan kita selanjutnya disyariatkan, ya. Barakallahu fikum. Seberdoa ini wajadubni wa bani an a'budal asnam, atau juga agar Allah berikan keturunan yang baik, ya. Nah, nanti akan kita baca yang kelima. Baik. Wa annahu la ghina lil insani an rabbih. Wa annahu la ghina lil insani an rabbih. Bahwasannya tidaklah cukup bagi manusia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwasannya manusia itu amat sangat butuh, ya, akan pertolongan Allah, akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tidak bisa lepas daripada rahmat Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya, ya, dan di setiap keadaan dan dimanapun juga kita berada, ya, la ghina lil insani an rabbih. Nah, lidaf'il bala, untuk apa? Menolak bencana musibah. Seperti yang kesyirikan tadi, demikian pula perkara-perkara yang nyata, ya, musibah, kebanjiran, ya, malapetaka yang lainnya, wabah, penyakit, ya, dan berbagai macam musibah-musibah yang lainnya, ya. Terus kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, al-khamisah yang kelima, masyru'iyatu du'a'il insani li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Ya. Disyariatkannya manusia berdoa untuk dirinya sendiri, ya. Untuk dirinya sendiri, wa li dzurriyyatihi, dan juga untuk keturunannya, untuk anak cucunya, ya, disyariatkan. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim ini, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Demikian pula, ya, secara khusus para aba, ya, para bapak, untuk terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, kemaslahatan, apa namanya, keluarganya, anak-anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikianlah, Rabbi habli minas salihin, ya, dan berbagai macam doa yang lainnya mendoakan zuriyah. As-sadisah yang keenam, ar-raddu 'alal juhal, bantahan kepada orang-orang jahil, ya. Alladzina yaqulun, yang mana mereka mengatakan, di mana orang-orang jahil ini mengatakan, la yaqa'u syirku fi hadhihi al-ummah. La yaqa'u syirku fi hadhihi al-ummah. Ya, tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Ya. Orang-orang jahil daripada umat Islam ini ada yang mengatakan demikian, ya. Tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Nah, fa'aminu minhu, sehingga mereka aman dengannya, aman daripada kesyirikan tersebut. Masa aman, tenang, ya, tidak khawatir daripada dosa kesyirikan ini, karena beranggapan tidak akan tertimpa umat Islam dengan kesyirikan. sehingga mereka aman tenang dengan kesyirikan tersebut. Fawaqa'u fihi, fawaqa'u fihi, sehingga mereka terjatuh ya pada kesyirikan tersebut. Iyadan billah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini seperti yang dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin tadi, dia merasa beranggapan telah apa? Telah mewujudkan tauhid, ya. Barakallahu fiik. Tapi sebenarnya wal'iyadzubillah waqa'u fi, terjatuh pada kesyirikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwani fillah rahimana wa rahimakumullah, kita baca yang berikutnya. Hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala dalam bab ini. Qala rahimahullahu taala wa fil hadithi, dan dalam hadis akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku takutkan ya dari perkara-perkara yang aku takutkan kepada kalian ya, yaitu syirik kecil. Yang paling aku takutkan di antara perkara yang aku takutkan menimpa pada kalian yaitu syirik kecil. Fasu'ila anhu, lalu beliau ditanya tentang syirik kecil itu, apa itu syirik kecil? Faqala ar-riya, maka beliau menjawab riya ya. Nah, fal'iyazubillah, ini juga di antara bentuk kesyirikan yang tidak bisa kita remehkan dan terus kita waspadai ya. Bahkan ini merupakan perkara yang paling dikhawatirkan, paling takutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa pada umatnya ini, yaitu dosa syirik asghar, yaitu ar-riya ya. Akhrajahu Ahmad ya wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi ya. Nah, barakallahu fikum, dikeluarkan dalam Ahmad, Ibnu Abi Dunya, Baihaqi, dari hadis Mahmud bin Labid. Nah, barakallahu fikum, dan sanadnya dihasankan oleh Al-Munziri dari Ibnu Hajar rahimahumullah. Nah, qala hafizahullah ta'ala wa fil hadisi, dan dalam satu hadis, maksudnya hadis ini di mana? Ay al hadis alladhi rawahul Imam Ahmad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Tabrani, wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Tabrani, Ibnu Abi Dunya dan al Baihaqi. Nah, yang mana hadis ini sekali lagi dikatakan hasan oleh Al Munziri dan Ibnu Hajar rahimahumullah. Baik, kata Rasul alaihi salatu wasalam, akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan ya, barakallahu'alaikum, dari perkara-perkara yang aku takutkan menimpa pada kalian, ay asyaddu khawfin, asyaddu khawfin ya, yang paling aku takutkan ya, begitu, yang paling besar kekhawatirannya ya, yang dikhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasalam, akhafu alaikum, yang aku takutkan pada kalian. Ini makna daripada ucapan akhwafu ma akhafu alaikum, yaitu syirik, syirik kecil ya, berupa apa? Ar-riya. Fama huwa ar-riya ya? Ar-riya'u izharul ibadah ya. Ar-riya'u izharul ibadah, menampakkan ibadah ya, menampakkan ibadah. Apa tujuannya? Liqasdi ru'yatin nasi laha, liqasdi ru'yatin nasi laha ya, agar dilihat manusia ya ibadahnya ya, agar ibadahnya dilihat manusia, sehingga dia tampak-tampakkan ibadahnya, sehingga kemudian manusia melihatnya, sehingga fayahmadunahu alaiha, fayahmadunahu alaiha, sehingga manusia itu memujinya ya, memuji ibadah yang dia kerjakan tersebut. Ini makna ar-riya. Na'udzubillah min dzalik. قال حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للحديث معنى حديث سر أمم معنى حديث سر أمم لكمال شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم dikarenakan sempurnanya kasih sayang beliau, ya, kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, warahmatihi bi ummatihi, dan dikarenakan sempurnanya rahmat beliau kepada umatnya, ya, nah, wa nushihi lahum, dan juga dikarenakan bentuk kesempurnaan nasihat beliau kepada umatnya ini, ya, ke apa namanya rasa sayang yang amat sangat mendalam rahmat beliau yang amat sangat sempurna kepada umatnya ini dan juga dikarenakan penyampaian nasihat beliau ini yang amat sangat sempurna kepada umatnya sehingga tidak ada nasihat yang beliau tinggalkan ya bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi ya dalam bentuk tidaklah beliau tinggalkan suatu kebaikan kecuali beliau tunjukkan umatnya ini kepada kebaikan tersebut. Karena apa? Karena sempurnanya nasihat yang beliau sampaikan kepada umatnya ini. Tidak ada nasihat yang beliau sembunyikan. Ya. Bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum. Tidak ada kebaikan sedikit pun juga kecuali beliau sampaikan kepada umatnya ini. Ya. Nah. Demikian pula wala syarran illa hadzarahum minhu. Dan tidak ada pula kejelekan kecuali beliau telah memperingatkannya ya kepada umatnya ini. Bentuk apa, Ikhwan? Bentuk sempurnanya nasihat beliau kepada umatnya ini. Yang baik semuanya telah disampaikan, yang jelek semuanya telah diperingatkan, tidak yang tersisa sedikit pun juga, enggak ada. Ya. Tidak ada yang tertinggal. Nah. Wa min asyarri allazi hadzara minhu dan di antara kejelekan yang beliau peringatkan ya pada umatnya ini ya yaitu apa ikhwan az-zuhuru bi madharil ibadah az-zuhuru bi madharil ibadah ya menampakkan penampilan ibadah ya menampakkan penampilan atau penampakan ibadah ya. Nah. Tapi apa tujuannya? Dia tampakkan suatu bentuk ibadah, tujuannya liqasdi tahsili sana'in nas, ya, liqasdi tahsili sana'in nas, ya, untuk tujuan mendapatkan pujian manusia. Ya, wallahi billah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu'alaikum. Kenapa ini diperingatkan? Li'annahu syirkun fil ibadah. Karena ini adalah kesyirikan dalam hal ibadah. Ya. Nah. Wahuwa wa'inkana syirkan asgara fakhataruhu azimun. Ya. Yang mana kesyirikan ini walaupun dia itu syirik kecil. Ya. Akan tapi bahaya amat sangat besar. Ya. Walaupun syirik kecil bahaya amat sangat besar. Jangan diremehkan ya. Kenapa demikian? Li'annahu yuhbitul 'amal alladhi qaranahu. Li'annahu yuhbitul 'amal alladhi qaranahu karena dia itu menghilangkan amalan yang bersamanya ya. Menghilangkan pahala amalan yang sedang dia kerjakan tersebut. Ya. Walamma kanatin nufusu majbulatan 'ala mahabbati riyasah ini. Yang serupa yang dikatakan Syekhul Islam tadi, ya. Dan tatkala jiwa-jiwa manusia itu, ya, barakallahu'alaikum majbulah yaitu apa, memiliki kecenderungan, ya, memang ada pada bawaan manusia untuk apa? Mahabbati riyasah, suka dengan riyasah kepemimpinan, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Demikian pula wal manzilah fi qulubil khalqi senang dengan kedudukan ya, di kalbu-kalbu manusia, di hati-hati manusia, ya, senang kalau dia itu disukai oleh manusia, gitu ya. Naam, illa man sallamahu Allah, kecuali yang Allah selamatkan, maka kana hadza akhwafa ma yukhafu 'ala shalihin. Ya. Maka ini perkara yang amat sangat dikhawatirkan, ya. Yang dikhawatirkan pada orang-orang soleh, ya. Pada orang-orang solehnya. Mereka rajin ibadah, tapi apa? Yang namanya manusia tadi suka dengan pujian manusia, suka kalau kemudian dia itu ada di hati manusia, ya. Nah. Liquwwati da'i ilaihi, dikarenakan kuatnya dorongan padanya, ya. Dikarenakan kuatnya dorongan, ya, hawa nafsu manusia itu untuk disenangi oleh manusia, ya. Bi khilafid da'i ila syirkil akbar. Berbeda dengan dorongan, ya, kepada perbuatan syirik besar, ya. Nah, dosa syirik besar, ya. Kenapa ini? Fa innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'minin al-kamilin wa imma dha'ifun, ya. Adapun syirik besar ini bisa jadi tidak ada di kalbu-kalbu orang-orang yang sempurna keimanannya, ya. Artinya apa? Kalau orang yang sempurna keimanannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala amat sangat jauh. Enggak ada keinginan untuk berbuat syirik besar ini. Enggak ada, ya. Wa imma dhaifun, atau juga lemah. Tapi berbeda ini orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, ya. Rajin beribadah, rajin beramal soleh, ya. Itu amat sangat dekat kepada apa? Syirik kecil. Ya. Amat sangat dekat pada syirik kecil berupa riya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sementara sampai di sini dulu. Darsuna fi hadzihi al-lailatil mubarakah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.